Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala fil kitabil 'azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد: سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Para ikhwah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan para ikhwah sekalian di sini, dan insyaallah materi yang akan kita pelajari untuk dua hari ini adalah kitab yang bernama At-Ta'liqatu Al-Athariyah. At-Ta'liqatu Al-Athariyah 'ala Al-Mandumatil Baikuniyah adalah sebuah catatan atau kita mengenal dengan sebuah syarah atas mandumah, atas bait syair yang dikenal dengan bait syair Al-Baikuniyah dalam ilmu mustalah hadis. Dan kitab Ta'liqatu Al-Athariyah ini dikarang oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Dikarang oleh Syekh, kita mengenal dengan sebutan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, salah seorang murid Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. InsyaAllah saya targetkan hari ini kita bisa menyelesaikan setengah dari buku. Oleh sebab itu dalam daurah kali ini saya tidak akan bicara masalah, tidak akan membahas dengan terlalu panjang lebar. Saya akan lebih fokus kepada materi yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Oleh sebab itu dalam pertemuan ini saya juga menyertakan sebuah kitab yang bernama Ikmalul Farah Bidurusil Mustalah. Ikmalul Farah artinya adalah pelengkap kebahagiaan, pelengkap kegembiraan terkait dengan Bidurusil Mustalah, pelajaran mustalah hadis yang dikarang oleh guru kami, syekh kami, Syekh Al-Muhaddith Abu'l Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Misri Al-Yamani. Dan insyaallah ini bisa menjadikan sebuah mendekatkan pemahaman kita semua terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab Ta'liqatul Al-Athariyah. Karena waktu terbatas saya enggak punya waktu untuk nulis-nulis papan tulis dan sebagainya, insyaallah ini bisa sedikit mewakili. Kemudian para ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan matan Al-Baikuniyah, kalimat Baikuniyah dinisbahkan kepada pengarangnya. Pengarangnya siapa? Kita bisa lihat di halaman yang ke-13 dari kitab ini. Di situ ada Tarjamatun Nazim, yaitu biografi dari orang yang mengarang dari bait syair ini. Siapa itu? Dia adalah Syekh Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Namanya Taha, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Futuh. Al-Baikuni dinisbah kepada negeri Baikun. Seorang muhaddis, usuli, ahli hadis, ahli usul. Kana hayyan qabla amin alf wa thamanin. Hidup sebelum tahun 1080 Hijriah, atau kalau dimasehikan tahun 1669 Masehi. Kana lahu kitabun Fathul Qadirul Mughith. Dia juga punya kitab yang namanya Fathul Qadirul Mughith fi ilmil hadis. Dalam ilmu hadis. Jadi namanya mirip-mirip dengan nama kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Hafidz Al-Iraqi Fathul Mughith. Wa huwa mahtutun fi maktabati Tubaqobu. Dan kitab ini kalau kita kemudian suatu hari berkunjung ke Turki ya, kita bisa ada maktabah yang berisi mahtutat di sana, salah satu adalah maktabah Tubaqobu yang ada di Turki ya. Nah, mahtutat atau naskah salinan asli dari Mandhumah Baikuniyah ada di salah satu yang ada di maktabah Tubaqobu yang ada di Turki ya. Jadi termasuk Syekh Ali Hasan Al-Halabi mendasarkan syarahnya kepada naskah mahtutat. Mahtutat bahasa Arab kalau di Indonesia kan manuskrip. Yang kita bisa lihat manuskrip itu ada di halaman 16-17. Ini gambaran manuskripnya. Tidak semua orang bisa membaca tulisan-tulisan model lama. Oleh sebab itu banyak di antara teman-teman yang mengambil risalah, tesis dan disertasi untuk magister dan doktora, biasanya mereka mentahkik dari suatu makhthutah tertentu lalu kemudian diterbitkan menjadi sebuah kitab. Jadi ditahkik, disyarah kalau perlu, jadilah risalah, disertasi atau tesis yang bisa dipakai untuk mengambil ketika orang mengambil magister atau doktor di dalam ilmu keislaman. Nah, itu terkait dengan Mandhumah Baikuniyah dinisbahkan kepada penulisnya yang bernama Thaha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Nah, di sini di halaman 13 Syekh memberikan sebuah catatan. Qultu, saya katakan, dzakara ba'du ulama'i hadis, disebutkan oleh sebagian ulama hadis, annal ism an-nazim rahimahullah wa Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Jadi ada perbedaan di antara ulama hadis namanya siapa? Ada yang bilang namanya Umar, ada yang bilang namanya Thaha. Wajar enggak ada perbedaan kayak gini? Wajar. Abu Hurairah saja ada yang tahu namanya? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Ada perbedaan pendapat? Wajar. Lakinna al-ustadz Kahalah, tetapi ustadz Kahalah jazama anna ismahu Thaha. Ustadz Kahalah menjazimkan, mengatakan bahwa namanya itu Thaha. Wa syakka fi dalika ustadz Zirkali, dan ustadz Zirkali dia ragu akan namanya, dia mengatakan Umar atau Thaha. Wallahu ta'ala alam. Tidak penting apalah arti sebuah nama, yang penting apa yang ditulisnya bermanfaat bagi umat Islam dan diterima oleh kaum muslimin. Nah, Mandhumah Baikuniyah ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Diterima oleh banyak kalangan. Orang Muhammadiyah pakai Baikuniyah. Orang NU pakai Baikuniyah. Orang Persis pakai Baikuniyah. Apapun, kalau di sana ada iklan maka, apapun makannya minumnya pakai yang itu. Kalau ini apapun benderanya, kalau belajar mustalah hadis pakainya Baikuniyah. Jadi luar biasa, diterima oleh semua kalangan. Artinya apa? Luar biasa. Ada sesuatu yang rahasia yang tersimpan. Inilah dampak dari sebuah keikhlasan. Ketika kita ikhlas, ketika kita mengamalkan suatu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan apa? Apa yang kita perbuat menjadi langgeng. Makanillahi abqa. Jika sesuatu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terus langgeng hukumnya. Sama juga kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apalah arti sebuah Arba'in An-Nawawiyah? Tapi yang pakai banyak enggak? Banyak. Yang mensyarah banyak tidak? Banyak. Apalah arti sebuah kitab Riyadus Salihin? Tapi lihatlah keberkahan dari kitab tadi. Kenapa? Sebabnya karena dampak dari keikhlasan penulisnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, tanamkanlah komitmen dalam diri kita untuk kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan langgengkan itu semua. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Kitab Mandumatu Al-Baikuniyah. Kemudian halaman 14 ada Syuruhul Mandumatil Baikuniyah. Beberapa syarah dari Mandumah Al-Baikuniyah. Syarahnya sangat banyak sekali. Di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyebutkan beberapa syarah, ada 15 syarah. Dan ini bukan ala mimbabil hasr, bukan dalam rangka untuk membatasi bahwa syarat Baikuniyah ada 5, ada 15 saja, tidak. Syarah atau penjelasan terkait dengan kitab Mandumah Baikuniyah banyak sekali. Ada puluhan, bahkan ada puluhan jumlahnya. Akan tetapi di sini disebutkan 15, bukan untuk membatasi, tapi Syekh Ali Hasan Al-Halabi hanya membatasi pada beberapa syarah yang beliau ketahui. Di antaranya adalah Syarah Nukbatun Nabhaniyah karya Syekh Muhammad An-Nabhani. Ada Syarah Zurqani, ada Syarah Hasyiah Al-Ajurri ala Syarah Zurqani, ada Sahal Musahil, ada Taqriratus Sanniyah karya Hasan Muhammad Masyad, ada Syarah Ghumrawi, ada Syarah Abdullah Sirajuddin, ada Syarah Zuhratus Samiyah, ada Syarah Bahjatul Wadiyah, ada Urjun Syarah Mandumatul Baikun karya Al-Alama Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan salah seorang ulama dari India yang bermadhab Syaukani, madhab Zahiri, yang mengarang kitab Durar, yang mengarang kitab Dirori Bahiyah, yang mensyarah kitab Dirori Bahiyah. Kemudian ada syarah Badiyah Ad-Dimyati, ada syarah Hamawi, ada syarah Muhammad bin Usman Mirghani, ada syarah Mi'dan, ada syarah Baltani. Ada beberapa syarah di sini disebut oleh Syekh. Dan saya banyak beberapa contoh syarah. Ada syarah yang sering kita jadikan rujukan adalah syarah Baikuniyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Syarah yang cukup mudah dan cukup mudah dipahami bagi penuntut ilmu yang masih pemula. Ada syarah yang sangat bagus juga yang dikarang oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad yang dikatakan Taqriratu Saniyah. Taqriratu Saniyah, cetakan Maktabatul Irsyad. Dan saya kira enggak ada yang punya ini ya. Ya insyaallah enggak ada yang punya ini karena ini cetakan Yaman, terbitkan oleh Maktabatul Irsyad Jumhuriyatul Yamaniyah Sana'a. Ya. Kemudian ada syarah juga. Nah, ini syarah juga yang syarah terbaik untuk Mandumah Baikuniyah yang setahu saya ini paling baik pada saat ini. Syarah yang namanya Jawahir Sulaimaniyah yang dikarang oleh guru kami Syekh Al-Muhaddis Abdul Hasan Mustafa bin Ismail Sulaimaniyah, luar biasa. Syarah yang sangat luar biasa, penuh faedah dari salah seorang imam al-muhaddis yang kemudian beliau merangkum pemahamannya terkait dengan ilmu hadis menjadi kalimat Jawahir Sulaimaniyah bisyarhi Mandumatil Baikuniyah. Jawahir jamak dari kalimat jawharah, permata-permata Sulaimaniyah, nisbah kepada penulisnya beliau dari Abdul Hasan bin Ismail bin Mustafa Sulaimaniyah. Dan ini adalah beberapa syarah yang kita miliki. Dan insyaallah syarah yang kita bahas pada hari ini adalah syarah yang dikatakan Ta'liqatu Al-Athariyah, catatan Athariyah. Al-Athariyah diambil dari kalimat Ahlil Athar, nisbah kepada Al-Athar. Dan Athar adalah muradif dari kalimat Hadith atau sinonim dari kalimat hadis. Dan makna adalah ahlul athar adalah orang-orang yang mengikuti athar atau mengikuti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan di halaman yang ke setelah selesai kita membaca Tarjamatun Nazim, biografi penulis halaman 13, contoh beberapa syarah dari Mandumah Baikuniyah halaman 14 dan 15. Kemudian halaman 16 dan 17 ada gambaran dari Mahtutat atau manuskrip dari Mandumah Baikuniyah, maka kita akan masuk ke halaman 18. Kita enggak langsung masuk ke dalam Mandumah, kita masuk ke sini dulu. Terkait dengan ahammiyatul isnad, pentingnya kita belajar sanad. Karena kita mau belajar ilmu hadis. Ilmu hadis itu terus terang saya katakan luas sekali. Luas sekali. Termasuk maktabah yang paling besar di negeri Yaman adalah maktabah tempat kita belajar Darul Hadis. Sangat luas sekali, luar biasa. Tidak pernah saya melihat ada maktabah seluas itu. Dan kemudian setengah dari kitabnya adalah kitab hadis. Menunjukkan luasnya ilmu hadis. Nah, kita hari ini belajar, tidak belajar ilmu hadis. Saya tekankan, kita hari ini tidak belajar ilmu hadis. Kita belajar ilmu mustalah hadis. Saya tekankan itu. Tahu mustalah hadis? Artinya kita mempelajari istilah-istilah yang biasa dipakai oleh ahli hadis. Tujuannya apa? Supaya kita nyambung, kalau ahli hadis ngomong gini, kita tahu maksudnya gini. Bisa dipahami? Kita enggak belajar ilmu hadis, kita belajar ilmu mustalah hadis. Artinya, kalau kita masuk ke sebuah istana yang sangat luas, kita baru ngetok pintu yang pertama, gerbang yang pertama baru kita ketok. Belum masuk apalagi sampai belakang, tidak akan pernah bisa masuk sampai belakang, butuh waktu yang sangat lama sekali. Kita bicara masalah ilmu mustalah hadis, supaya kita mengetahui istilah yang biasa dipakai oleh ahli hadis dan kita paham maksud dari istilah tadi. Contohnya, ulama hadis punya istilah kalimat hadis sahih. Rasulullah pernah ngomong kalimat hadis sahih enggak kira-kira? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan hadis yang ini adalah hadis sahih? Enggak pernah. Artinya istilah kalimat hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mungkar, itu istilah yang datang belakangan. Istilah yang dikeluarkan dan ditelorkan oleh para ulama ahli hadis. Yang dikeluarkan oleh ulama ahli hadis. Jadi supaya kita nyambung dengan istilah mereka, supaya kita tahu maksud dari kalimat yang mereka keluarkan. Ketika misalnya kita membaca kalimat qala wa hassanahu Syekh Al-Muhaddis Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kalimat hasan itu artinya apa? Maksudnya apa? Jadi saya tekankan, kita belajar ilmu mustalah, istilah yang biasa dipakai oleh ahli hadis. Itu saja. Dan ini insya Allah sangat cukup bagi seorang penuntut ilmu yang pemula. Dan bagi orang-orang yang sifatnya tidak menghususkan dirinya untuk mempelajari ilmu syariat. Tidak menghususkan dirinya untuk mempelajari ilmu syariat, insya Allah ini cukup. Selanjutnya, kita belajar buka halaman 18. Ahammiyatul isnad, arti pentingnya sebuah isnad. Isnad adalah bentuk jamak, singlenya adalah namanya sanad. Maksudnya gimana? Kita lihat hadis, perhatikan dari sebuah hadis. An fulan, sami'tu an fulan, haddatsani fulan, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa contohnya? La yadurru la darar wala dirar, misalnya. kalimat an-an dari si fulan ngambil dari fulan sampai Rasulullah, itu namanya sanad. Artinya apa? Silsilah ruwatul hadis, namanya sanad. Sedangkan perkataan Rasulullah yang mengatakan la darar wa la dirar, itu namanya matan. Jadi gambarkan dulu sebuah hadis. Kalau kalian buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis, ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan. Nah, kita sekarang belajar arti pentingnya sebuah sanad. Kenapa harus ada sanad? Maka di sini dikatakan al isna qala al musannif hafizahullahu subhanahu wa ta'ala al isnadu qasisatun fadilatun lihadihi al ummah. Sanad adalah kekhususan dan keutamaan dari umat Islam. Satu-satunya agama yang punya sanad hanya Islam, agama lain enggak punya. Oleh sebab itu dalam Islam kalau ada orang bawa hadis palsu bisa ketahuan. Ini hadisnya palsu atau enggak? Kalau dicek sanadnya ternyata bermasalah, langsung dihukumi hadisnya palsu atau dhaif dan sebagainya. Tapi dalam agama selain agama Islam, dalam Yahudi, dalam agama Nasrani enggak kenal yang namanya sanad. Sehingga kalau pendeta mereka mau membual, gak akan ketahuan. Kalau pastor mereka, kalau pemimpin mereka mau membuat sesuatu yang dusta, yang dinisbahkan pada Isa atau Musa, maka tidak akan pernah bisa kita cek kebenarannya. Oleh sebab itu sanad kekhususan dan keutamaan dari umat Islam. Walaysat li ghairiha minal umamis sabiqah, dan tidak akan pernah kita dapatkan dalam umat-umat sebelum kita. Kenapa? Li'anna lahu qimatan kubra fi dinillahi jalla wa'ala. Karena sanad ada sebuah qimah, harga yang sangat mahal yang ada dalam agama Islam. Walihada summiyat al-ummatul islamiyatu ummatal isnad. Umat Islam dikatakan umat isnad, yang punya sanad. Umat Islam dikatakan umat yang punya sanad. Wal bahsu fil isnadi di'amatun asasiyatun hamatun fi ulumil hadis. Dan pembahasan masalah sanad adalah di'amah, adalah pilar yang sangat asas, yang sangat pokok dan sangat penting dalam ilmu hadis. Wa fi tawassuli ila hadafiha al-asami. Ila hadafiha al-asma. Dan mengantarkan kita kepada hadaf, tujuan yang sangat tinggi. Wal ghardil matlubi minhu, dan sesuatu yang diminta. Wa huwa tamyizul hadisul maqbul minal mardud. Dan dengan sanad bisa dibedakan mana hadis yang patut kita terima dan mana hadis yang harus kita tolak. Dan ini arti pentingnya sebuah sanad. Dikatakan oleh para ulama hadis, diantaranya Sufyan al-Thawri, namanya adalah Sufyan bin Sa'id al-Thawri Abu Abdullah. Beliau dilahirkan tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Jadi ini termasuk sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Imam tabi'in Sufyan bin Sa'id Al-Thawri Abu Abdullah. Beliau mengatakan al-isnadu silahul mu'min. Sanad adalah senjatanya kaum mukminin. Idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau seorang mukmin enggak punya senjata, dia mau merangi musuhnya sama dengan senjata apa? Dia akan memerangi orang-orang yang selama ini berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan membawa hadis palsu, dengan cara apa? Apalagi kita hidup di zaman di mana banyak hadis palsu beredar. Orang Syiah berlomba-lomba bikin hadis palsu terkait dengan keutamaan Ali. Orang Karomiyah, orang Sufiyah, orang Batiniyah berlomba-lomba membuat hadis palsu terkait dengan fadilatul a'mal. Sampai kalau ini mau menjelang apa ini? Idul Adha, banyak hadis palsu yang beredar di tengah masyarakat. Yang bunyinya kalau enggak salah gini, saya enggak tega ngomong bunyinya, saya ngomong artinya aja. Barang siapa yang diberikan kelapangan dan dia tidak berhaji, maka falyamut insya'a yahudian o nasronian. Kalau dia punya duit, ada orang punya duit, dia enggak pergi haji, maka matilah dia dan tinggal pilih matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu nekat banget itu loh. Jadi lebih parah dibandingkan orang-orang Khawarij. Ada juga hadis yang terkait dengan masalah apa namanya Idul Adha yang banyak diucapkan oleh para dai di luar sana. Barang siapa yang punya kelapangan dari sisi harta dan dia tidak menyembelih hewan kurban, falyamut in syaa yahudiyan aw nasraniyan, maka matilah dia. Terserah dia mau mati dalam keadaan jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani. Bayangkan, orang yang punya duit, Idul Adha enggak nyembelih udhiyah, enggak nyembelih hewan kurban, maka matilah aja dia. Jadi orang matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jelas ini hadis yang sangat mungkar. Hadis yang sangat mungkar. Yang mengatasnamakan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu dikatakan isnadu silahul mu'min, sanad adalah senjatanya kaum muslimin. Fa idza lam yakun mahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau ada seorang mukmin enggak punya senjata, mau merangi musuhnya pakai apa? Dikatakan juga oleh Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi at-Tamimi. Dilahirkan tahun 118 Hijriah dan meninggal pada tahun 181 Hijriah. Sahabat atau tabi'in ini? Kenapa? Tabi'in, Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Al-isnadu indi minad-din, sanad adalah bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan ngomong semaunya mereka sendiri. Semua orang bisa bicara masalah agama. Semua orang yang enggak ngafal, enggak punya hafalan hadis, memalsukan hadis agar orang-orang mengamalkan suatu amalan. Dan kalau bukan karena sanad, maka orang-orang akan bicara kalau laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong semau mereka sendiri tanpa aturan. Dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, beliau berkunyah Abu Bakar. Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri. Dari mana? Basrah. Beliau adalah seorang at-tabi'i al-kabir. Tabi'in. Tapi kibaru tabi'in. Beliau mengatakan, dan perkataan beliau disebutkan di dalam oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Dikatakan kanu fi zamanil awal. Dulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat, la yus'aluna 'anil isnad, tidak pernah ditanyakan isnad, sanad itu enggak pernah nanyain. Dulu pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah, enggak ada yang pernah menanyakan masalah sanad. Loh, kalau gitu berarti sanad itu bid'ah. Bid'ah ya. Sepakat? Loh, enggak ada. Dalam zaman Rasul enggak ada. Gimana, Antum? Hah? Belum betul? Iya. Hasan. Kanu fi zamanil awal la yus'aluna 'anil isnad. Pada zaman awal, pada zaman sahabat dan pada zaman Rasulullah, tidak pernah menanyakan masalah sanad. Orang-orang enggak pernah nanyain sanad. Tetapi falamma waqa'atil fitnah. Akan tetapi ketika terjadi fitnah, kapan mulai terjadi fitnah? Kapan pintu fitnah mulai terbuka? Pertanyaannya. Pintu fitnah terjadi, mulai terjadi ketika meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anha. Jadi ketika kaum muslimin, dan ini ditakutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang ditakutkan oleh Rasulullah pada umat Islam adalah harta. Ketika Rasulullah meninggal, terjadi banyak futuhat, banyak penaklukan negeri-negeri. Termasuk yang ditaklukkan adalah pada zaman Umar, berhasil menaklukkan Baitul Maqdis Al-Aqsa pada tahun 15 Hijriah. Dan kemudian terus berlanjut sampai Umar meninggal dunia. Sampai masuk zaman Utsman bin Affan. Dan itulah mulai terjadi fitnah. Siapa yang membakar fitnah? Seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah, yang beliau keturunan Yahudi Yaman, dan juga beliau juga anak bapaknya seorang Yahudi, ibunya seorang orang kulit hitam dari Habasyah. Oleh sebab itu beliau juga dikatakan Abdullah bin Sabah laknatullah, sering dikatakan juga Ibnu Sauda, karena ibunya seorang wanita kulit hitam. Beliau yang menghembuskan api fitnah di zaman Utsman, mengatakan bahwa Utsman melakukan praktek korupsi dan nepotisme. Beliau ngompor-ngomporin pergi ke Madinah, ngompor-ngomporin orang yang ada di kota Madinah, tapi mental. Kenapa? Di Madinah masih banyak ulama. Artinya kalau ada ilmu, ada ulama, maka yang namanya fitnah tidak akan pernah bisa masuk. Kalau selama masih ada ulama, selama ilmu masih tersebar luas, fitnah tidak akan bisa masuk. Di Madinah mental, Abdullah bin Sabah lari ke Basrah dan Kufah. Mental juga. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia lari ke Mesir. Menggalang kekuatan di Mesir. Dan akhirnya terjadi pemberontakan yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh setelah beberapa hari terkepung oleh pasukan pemberontak. Dan Utsman tidak melakukan perlawanan sama sekali pada saat itu. Utsman dengan kelembutan hatinya memilih tidak melakukan perlawanan karena khawatir menumpahkan darah sama muslim. Apa yang terjadi? Utsman terbunuh pada bulan Dzulhijjah, pada hari Kamis. Di bulan haram, bulan Dzulhijjah, terbunuh. Dan itulah munculnya pintu fitnah mulai terbuka. Pintu fitnah mulai terbuka, dan sejak saat itu mulai terjadi gonjang-ganjing. Terjadi kekosongan pemerintahan selama beberapa hari. Akhirnya membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika Ali dibaiat dalam kondisi yang sangat kacau pada saat itu, umat terpecah menjadi dua. Ada sebagian umat, ada sebagian kaum muslimin dengan ijtihad mereka menuntut diusutnya siapa pembunuh Utsman radhiyallahu taala an. Dan itu mulai terjadi ya, pintu fitnah mulai terbuka. Falamma waqa'atil fitnah. Nah, ketika darah Utsman mengalir terbunuh, mulai terjadi fitnah. Dan yang cukup besar adalah terjadinya perang Jamal, perang Siffin. Ketika kubu Muawiyah bertemu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, peperangan yang sangat tidak mereka kendaki. Peperangan yang pada hakikatnya telah terjadi perjanjian damai pada saat itu. Semua sepakat untuk kemudian bersama-sama mengusut pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi ada golongan dari kaum munafik pada saat itu yang mereka khawatir ketika dua kubu besar tadi berjumpa dan telah sepakat, mereka terancam. Akhirnya mereka di tengah perjanjian damai, ada di antara mereka melempar pedang dari golongan Ali, kelompok Ali melempar pedang kemana? Pasukan siapa? Aisyah dan Muawiyah. Dan ada juga pasukan sana yang melempar pedang kemari, seolah terjadi ngajak perang. Dan sungguh suatu bencana, tragedi sejarah yang tidak dikendaki oleh para sahabat. Dan ini yang dalil yang dipakai oleh orang-orang Syiah, bahwa lihatlah tuh orang-orang, sehingga mereka mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, mengkafirkan para sahabat yang lain dengan dalil mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bukti bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara Ali dengan Aisyah. Buktinya adalah bahwa dikabarkan oleh para ulama, Aisyah pada saat itu berada di atas apa namanya? Tandu. Tahu tandu ya? Di atas onta, ada kayak rumah-rumah itu. Dikabarkan oleh para ulama sejarah bahwa rumah-rumahnya Aisyah mirip sekali dengan pada saat perang Jamal, mirip sekali dengan yang namanya landak. Kenapa landak? Begitu saking banyaknya tombak yang tertancap di tandunya Aisyah radhiyallahu taala. Sampai seorang Ali bin Abi Thalib memenggal kaki dari unta yang ditunggangi oleh Aisyah. Dengan tujuan apa? Apakah untuk membunuh Aisyah? Tidak. Dengan tujuan agar unta tadi bisa jatuh dan tandu tadi bisa dibawa lari untuk menyelamatkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ini fitnah yang sangat luar biasa, yang dengan ini muncul munculnya firqah-firqah, dan dengan inilah mulai terjadi para pendusta-pendusta hadis. Falamma waqa'atil fitnah sa'alu 'anil isnad. Mereka mulai bertanya, menanyakan masalah sanad. Kenapa? Likai ya'khudhu hadisa ahli sunnah. Supaya mengambil hadis, supaya kita hanya mengambil hadis dari para ahlu sunnah saja. Wayada'u hadisa ahlil bid'ah, dan meninggalkan hadisnya para ahli bid'ah. Kenapa? Karena hadisnya ahlul bid'ah memiliki kecenderungan bahwa dia memalsukan hadis untuk menolong kebid'ahannya. Untuk menolong kebid'ahannya. Itulah perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah ada dalil, ngumpulin dalil dari suatu masalah, kemudian setelah itu baru berkeyakinan. Kalau ahlul bid'ah enggak, mereka berkeyakinan dulu, baru setelah itu nyari hadis yang kira-kira pas. Oleh sebab itu kalau kita lihat pendalilan ahlul bid'ah, itu terkesan pendalilannya dipaksakan. Kenapa? Bukan dalilnya dipaksakan menjadi dalil. Kalau enggak ketemu dalilnya gimana? Membuat hadis palsu. Dan inilah ketika muncul fitnah. Ini arti pentingnya sanad, dan ilmu terkait dengan masalah sanad akan terbuka lebar kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis. Ini pentingnya kita belajar ilmu mustalah hadis. Langsung masuk ke halaman 20. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa askanahu fi jannatil a'la abda'u bilhamdi musalliyan ala محمد خير النبي أرسلا وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتوحدة. Ini adalah dua bait pertama yang disebutkan oleh Syekh Thaha Al-Baikuni. Di dua bait pertama beliau mengatakan, abda'u, saya mulai, bilhamdi, dengan alhamdulillah. Karena dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi hamdillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka akan terputus. Tetapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis tadi, apakah bisa dipakai atau tidak. Musalliyan ala, musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Musalliyan, dan salat dan salam ditujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat secara bahasa artinya adalah doa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau Allah bersolawat pada nabinya, artinya adalah sana'ullahu subhanahu wa ta'ala inda malaihil a'la. Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Tetapi kalau kita bersolawat pada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, artinya kita mendoakan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Khairin nabiyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Wadi min aqsamil hadis iddah, dan ini beberapa aqsamul hadis, beberapa jenis hadis yang iddah, yang bermacam-macam. Jadi di sini ada beberapa macam hadis. Disebutkan di sini ada 32 macam jenis hadis. Wa kullu wahidin atawahaddah. Dan setiap dari hadis ada akan datang wahadah beserta dengan batasan-batasannya, definisi-definisinya. Itu adalah dua bait pertama. Dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, semoga Allah menjaganya, al-hadisu huwa, yang dimaksud dengan hadis adalah ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang datang dari nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, baik perkataannya, perbuatannya, atau takrir persetujuannya, au sifatin au sifat-sifat nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu namanya hadis. Wa haddah wa kullu wahidin atawahadda, hadda bitasdidid dal, dengan kali huruf dalnya dikasih tasdid. Maksudnya bagaimana? Ay ta'rif, setiap dari hadis tadi akan datang dengan ta'rif, definisi, wa tawdi, dan penjelasan, wal bayan, dan penjelasan juga. Dan ini terkait dengan masalah hadis. Pembukaan dua bait pertama, pengarang Mandumah Baikuniyah bicara masalah pembukaan. Kemudian beliau masuk ke dua bait yang kedua, dua sajak yang kedua, yaitu sajak nomor 3 dan bait nomor 4. Beliau ingin menyebutkan, menjelaskan hadis sahih. Awaluha, hadis yang pertama disebutkan as-sahihu adalah hadis apa? Hadis sahih. Hadis yang pertama hadis sahih. Kenapa hadis sahih disebutkan sebagai jenis yang pertama? Karena inilah hadis yang paling tinggi tingkatannya. Hadis as-sahih. Apa maksud dari sahih? Hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat. 3 syarat subutiyah, 2 syarat salbiyah. 3 syarat yang harus ada. Dan 2 syarat, syarat salbiyah, syarat yang harus dibuang. 3 syarat itu apa? Wahuwa matasalo isnaduhu, adalah hadis yang bersambung sanadnya. Walam yashudda, dan tidak ada syudud, tidak ada syad dalam hadis tersebut. Apa syad? Kita akan bahas. Au yu'al, dan tidak ada illah, tidak ada penyakitnya. Ada berapa syarat yang disebutkan dari ini? 3. Ittisal, adamus syudud, dan adamul illah. Syarat yang keempat adalah yarwihi adlun dhabitun an muslim an mislihi. Perawinya adalah seorang yang adil. Arti adil itu apa? Kita akan bahas. Yang kelima syaratnya, perawinya harus seorang yang dhabit. Dhabit itu artinya apa? Kita akan bahas. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sedangkan mu'tamadun, bisa dijadikan acuan dalam masalah dhobnya, kekuatan hafalannya, wa naqlihi, dan penukilannya. Jadi hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, ittisalu sanad, sanadnya nyambung. Syarat yang kedua adalah adalatur rawi, perawinya orang-orang yang terpercaya dan kredibel. Yang ketiga, rawinya orang yang thabit, memiliki hafalan yang sangat kuat. Syarat yang keempat, adamus syudud, tidak ada syad atau keanehan dalam hadis tersebut. Yang kelima, adamul illah, tidak ada illah atau penyakit dalam hadis tersebut. Jadi qala al musannif hafizahullah, as-sahihu, hadis sahih adalah al hadisul ladzi tassala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, binakli adlin dhabit, yang dinukilkan oleh seorang yang adil, orang yang kredibel, dhabit, orang yang memiliki hafalan yang kuat, an mislihi, dengan sesuatu yang semisal, ila muntahahu, sampai muntaha, sampai ke Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak ada perubahan kalimat, tidak ada penambahan kata dari Rasulullah sampai para musannif seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Min ghairi sudurin wala illatin, dan tidak ada syad dan tidak ada illah. Gampangannya bagaimana? Kita buka di Ikmalul Farah halaman yang kedua. Jadi ketika kita bicara masalah hadis sahih, kita pada hakikatnya hadis secara umum terbagi menjadi 3 klasifikasi besar. Apa itu? Yang pertama, hadis bi'tibari usulihi ilaina. Hadis dilihat dari bagaimana hadis itu sampai ke kita. Maka bi'tibar wusuli ilaina, bagaimana sebuah hadis sampai ke kita, ada 2 jenis hadis. Apa itu? Hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, klasifikasi yang kedua hadis adalah hadis bi'tibaril qabul wa adami. Dilihat dari hadis tadi bisa diterima atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Maka terbagi menjadi 3. Apa itu? Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang ketiga, al hadisu bi'tibari al amalu bihi wa adamihi, apakah hadisnya bisa dipakai, diamalkan atau tidak. Ada 3. Nah, kalau kita bicara masalah hadis sahih, kita pada hakikatnya sedang bicara masalah hadisu bi'tibari qabuli wa adamihi. Hadis itu sebenarnya bisa dipakai atau enggak. Maka hadis dilihat dari bisa dipakai atau tidaknya, secara umum ada 3. Hadis sahih, hadis apa lagi? Hasan, dan hadis dhaif. Kemudian terkait dengan hadis sahih, tadi syarat hadis sahih ada berapa? 2 atau 3? 3 plus 2, pinter ya. 3 plus 2. Hadis sahih, penjelasan terkait dari sahih, buka di Ikmalul Farah halaman yang 5. Ta'rifu hadis sahih wa ma yata'allaku bihi. Hadis sahih adalah alladhi yattasilu isnaduhu, yang sanadnya nyambung. Kalau sanadnya enggak nyambung, maka jadi namanya hadis apa? Dhaif. Dan hadis dhaif macam-macam. Kalau hadis yang dhaifnya karena sanadnya enggak nyambung, Itu ada di sini ada 6 macam. Apa itu? Ada hadis mu'dal, ada hadis mu'allak, ada hadis mungkati', ada hadis mursal jali, ada hadis mursal khafi, ada hadis al-mudallas. Ini hadis yang dhaif disebabkan karena sanadnya enggak nyambung. Syarat pertama, ittasala sanaduhu, sanadnya nyambung. Syarat yang mutlak harus ada. Yang kedua, binaklin adl, seluruh perawinya adalah orang yang adil. Orang yang adil, orang yang adil, kalau di Indonesia kan orang yang kredibel, bisa dipercaya. Apa itu? Buka Ikmalul Farah halaman yang ke-6. Orang yang adil yang bisa diambil hadisnya adalah kullu muslim, setiap orang muslim. Kalau ada orang kafir meriwayatkan hadis, hadisnya diterima atau ditolak? Tolak. Muslim. Yang kedua, baligh, sudah baligh. Baligh itu apa? Akil baligh. Kalau ada bayi usia 4 tahun meriwayatkan hadis, diterima atau ditolak? Ditolak. Yang ketiga, akil. Kalau ada orang gila meriwayatkan hadis, diterima atau ditolak? Ditolak. Salimun min asbabil fisq, dia selamat dari sebab kefasikan. Kalau ada orang yang hobinya minum-minuman keras meriwayatkan hadis, hadisnya diterima atau ditolak? Ada orang yang dia hobinya langganan dan punya kartu anggota Pasar Kembang, hadisnya diterima atau ditolak? Diterima ditolak hadisnya. Kenapa? Orang yang fasik ditolak hadisnya. Arti fasik apa? Khurujun an ta'atillah subhanahu wa ta'ala, keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dikatakan fisq, fasik. Wa khawarim muru'ah, dan orang tadi selamat dari muru'ah, selamat dari melanggar muru'ah, melanggar adat istiadat yang selazimnya dipakai. Contoh, saya kasih contoh ya. Di Yaman ada suatu adat, seorang penuntut ilmu, seorang penuntut hadis itu harus pakai gamis, minimal pakai sarung. Kalau ada seorang penuntut ilmu pakai celana panjang, hadisnya ditolak. Kenapa? Melanggar muru'ah. Muru'ahnya, adatnya seorang penuntut hadis, penuntut ilmu pakai gamis. Jadi al-muru'ah dikembalikan pada adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Contohnya, ada suatu daerah di mana ada sebuah adat bahwa orang akan dikatakan jatuh kehormatannya kalau dia makan di pasar. Ada. Artinya adatnya kalau ada orang makan di pasar, itu orang yang bukan penduduk situ. Orang misalnya makan di pasar Sleman, maka itu bisa dikatakan berarti ini orang Muntilan, orang Magelang, atau orang Temanggung. Tetapi kalau ada orang Sleman makan di pasar Sleman, atau ada orang suatu tempat tertentu makan di suatu pasar suatu tempat tertentu, ada suatu daerah yang menilai orang kalau melakukan hal tersebut, maka apa? Jatuh kehormatannya. Ada sebagian tempat penuntut hadis, penuntut ilmu harus pakai imamah. Kalau ada seorang penuntut ilmu keluar rumah gak pakai imamah, gak pakai penutup kepala, maka jatuh muru'ahnya, jatuh kehormatannya, jatuh ke hormatannya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat para masyayikh di Saudi sana, kenapa banyak mereka, semua mereka pakai apa namanya? Pakai apa? Pakai apa namanya? Ayo. Pakai imamah. Kenapa sebabnya? Karena itu termasuk muru'ah di tengah-tengah mereka. Kalau seorang ulama keluar rumah ngajar di pengajian, ngajar di apa namanya majelis ilmu, enggak pakai peci. Apa kata dunia nanti? Apa kata dunia? Jatuh kehormatan dia. Dan seorang ahli hadis, orang dikatakan adil kalau dia muslim, balik, berakal, selamat dari sebab yang mengantarkan dia kepada kefasikan, dan selamat dari sebab yang mengantarkan dia kepada kejatuhan apa? Jatuhnya kehormatan dia. Contoh, contoh yang kefasikan. Saya contohkan di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang imam yang sangat terkenal keimaman dan kekuatan hafalannya. Imam Bukhari rahimahullah. Apakah Imam Bukhari adalah orang yang paling kuat hafalannya pada zaman itu? Saya tanya. Tidak. Ada banyak ulama. Di antaranya ada satu imam yang sangat kuat hafalannya. Imam Bukhari jauh di bawah dia. Dia bernama Imam Syadakuni. Hafalan luar biasa. Mengerikan hafalannya. Ibarat yang lihat kayak gini langsung dah kayak mesin fotokopi masuk, kayak hard disk aja colokin masuk langsung. Syadakuni. Tapi hadisnya ditolak. Kenapa? Hobinya mabok. Hobinya apa? Mabok. Pagi belajar hadis, malam minum-minuman keras. Sebabnya kenapa minum keras? Hawanya panas sana. Jadi bikin teh gitu dikasih itu, jadi minum-minuman keras, es teh gitu ya. Bukan keras karena ada esnya, minum alkohol. Jadi seorang ahli hadis, seorang yang diterima hadisnya, haruslah orang muslim, balik, akil balik, berakal, terbebas dari kefasikan dan terbebas dari hal-hal yang menjatuhkan kehormatan. Lanjut, contohnya, misaluhu, kembali ke buku ini. Misaluhu, contoh hadis sahih, apa itu? Qala al-Bukhari, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf kita sebut ini sebagai rijalul hadis, para perawi hadis, ruwatul hadis. Qala akhbarana Malik. Dia meriwayatkan dari Imam Malik, Malik bin Anas. An Ibnu Shihab Zuhri, Zuhri bin Shihab. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi, dari Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Jubair meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Jubair bin Mut'im. Bapaknya meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam qara'a fi salatil maghrib surati At-Tur. Bahwa Rasulullah membaca di salat maghrib surat At-Tur. Hadis ini adalah hadis sahih. Bagaimana? Fahadal hadisus sahihun. Hadis ini hadis sahih. Kenapa sebabnya dikatakan sahih? Litawaffuri jami'i syurutis sihah fi isnadihi. Karena terpenuhi syarat-syarat hadis sahih. Apa itu? Periwayat yang pertama semuanya thiqah. Contohnya siapa? Abdullah bin Yusuf thiqah. Malik bin Anas thiqah, terpercaya. Muhammad bin Shihab Az-Zuhri thiqah. Muhammad bin Jubair thiqah. Jubair bin Mut'im thiqah. Kemudian ittisalan, hadis ini nyambung. Nyambung maksudnya gimana? Bukhari mendapatkan hadis tadi dari siapa? Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dapat hadis tadi dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat hadis tadi dari siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dapat hadis tadi dari siapa? Muhammad bin Jubair. Jubair dapat hadis tadi dari siapa? Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im dengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dengan ittisalu sanad dari Imam Bukhari sampai Rasulullah, nyambung setiap rawi mendengar dari guru dan gurunya. Bisa dipahami? Ya. Perawinya thiqah, sanadnya nyambung, wa adami syududin au illatin, dan tidak ada syad serta enggak ada illah. Apa itu syad dan illah? Akan kita bahas setelah sholat duhur. Target saya setengah kitab selesai. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.